Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berjumpa pada kajian online Al-Qur'an Sunnah Solution pada malam ini, Kamis 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah yang bertepatan dengan 6 Oktober 2022. Dengan tema Tafsir Surat Al-Baqarah ayat ke-25, lanjutan. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua senantiasa istiqomah di atas sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Insya Allah, sesaat lagi kajian akan segera kita mulai. Untuk itu, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk tetap memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis. Silahkan gunakan pakaian yang terbaik, gunakan wewangiannya, siapkan buku dan juga alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan ataupun tidak sambil melakukan aktivitas apapun, agar teman-teman bisa fokus menyimak kajian yang akan berlangsung. Insya Allah, saat lagi akan segera kita mulai kajian bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allama al-Quran. خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الرحمن سيدنا محمد الأمان وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berbahagia kita tersambung kembali untuk melanjutkan kajian kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Di Kamis sudah memasuki malam Jumat pada penanggalan 11 Rabiul Awal 1444 Hijrah, bertepatan masih dengan 6 Oktober 2022 Masehi. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua kita nantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersyahadat sehingga dapat kembali kepada fitrah terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat di kesempatan ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu bertobat dan memperbaiki sisa hidup sehingga memiliki nilai terbaik mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sebelum memulai kajian, kita juga turut mengucapkan dirgahayu TNI yang ke-77 yang telah berlangsung di hari kemarin 5 Oktober 2022 Masehi. Semoga TNI senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan juga perlindungan terbaik khususnya dalam mengemban tugas yang tidak mudah dalam memberikan keamanan, ketentraman dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga berpartisipasi membersamai kebahagiaan itu dengan mengirimkan 25 prajurit dari Kodam 3 Siliwangi khususnya ke Tanah Suci. Mudah-mudahan dengan ibadah umrah yang ditunaikan menjadikan salah satu yang niat kita terbaik untuk membersamai kuatnya TNI dan bisa juga mengembarkan panji-panji kemuliaan di Jabal Uhud khususnya dalam program yang mungkin dilalui. Teman-teman semua yang terhubung saat ini, mohon izin kajian berlangsung online karena saat ini kami melihat musimnya butuh penyesuaian, butuh adaptasi, curah hujannya cukup tinggi di beberapa daerah. Kami tidak ingin menyulitkan pada jamaah sehingga mudah-mudahan walaupun kajian berlangsung online tapi tetap bisa dinikmati, disimak dengan baik dan semoga hujan yang Allah turunkan, Allah curahkan kepada kita memberikan keberkahan dan pelajaran-pelajaran besar untuk menata kembali lingkungan sekitaran kita dan memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita semua. Juga kami ingin menyapa teman-teman yang tersambung dari luar negeri khususnya. saya melihat menyimak ada tim enduro Wah Sport yang sudah sampai di Spanyol dan tentunya terhubung juga dengan Bapak Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, Bapak yang terhormat Muhammad Najib. Kita doakan mudah-mudahan yang tersambung saat ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan beliau termasuk yang juga aktif ya mengupdate situasi, bekerja dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia sekaligus memberikan informasi-informasi terbaik yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat bertugas dan tim Wah Sport selamat, mudah-mudahan insya Allah bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita kembali ke Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat yang ke-25. Kita telah berikan dua pengantar pembahasan seputar ayat 25 di surah Al-Baqarah dan sekarang kita akan masuki pembahasan yang ketiga untuk melengkapi kajian-kajian yang berlangsung sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku, di pertemuan yang lampau telah kita bahas bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Baqarah dengan menampilkan kemuliaan keistimewaan Al-Qur'an sebagai pedoman berkehidupan. Dalam konteks manusia berkehidupan dan juga mengimani Al-Qur'an, terdapat 4 golongan manusia dalam berinteraksi secara sosial. Akan ditemukan kalangan bertakwa yang dijamin oleh Al-Qur'an langsung akan mendapatkan perlindungan, naungan, petunjuk dari Allah yang mampu mendekatkan kepada kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Itu ada di ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jaminannya di ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian golongan kedua adalah golongan yang mengingkari Al-Qur'an sebagai pedoman berkehidupan. Sehingga dalam konteks berkehidupan cenderung menampilkan konsepsi sendiri, mengarahkan hidup sendiri dan tidak mengacu kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan khususnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkum petunjuknya dalam Al-Qur'an. Maka ini yang dimaksudkan di ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang ketiga, ada orang yang mengaku muslim namun ternyata perilakunya seakan mengingkari keislamannya, berperilaku mirip-mirip seperti golongan yang kedua. Dia mengaku muslim, namun ternyata dia tidak menunaikan sholat. Dia mengaku muslim, dia belum mau berzakat. Demikian seterusnya. Maka ini pun termasuk pada ayat ke-6 dan ke-7. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan yang diisyaratkan, bahkan tegas disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Dia mengatakan dirinya beriman, dia memasukkan dirinya dalam golongan orang-orang Islam, namun ternyata karena penyakit ada dalam jiwanya, bahkan bukan sekedar mempraktekkan nilai keislaman itu dengan cara yang tidak sempurna, tidak baik, bahkan tega dalam saat yang bersamaan menyoal keyakinannya sendiri, menyoal orang-orang yang dikatakan seiman dengannya, sehingga cenderung melahirkan persoalan dalam berkehidupan. Itu yang disebut dengan orang-orang munafik. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-20. Telah kita tuntaskan berbagai ciri-cirinya, termasuk berbagai hal yang mengantarkan kepada penyakit dan perbuatan yang dimaksudkan. 4 golongan ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kembali kepada kondisi yang baik, berada pada kondisi yang ideal seperti didapatkan oleh golongan yang pertama. Maka di ayat ke-21 diberikan jalannya. Di ayat ke-22 dipertegas alasan rasionalitasnya. Kemudian setelah itu dimintakan kemudian semua golongan ini khususnya 2, 3, dan 4 kembali berkaca diri, berintrospeksi, dan memperbaiki aktivitas sehingga semua berpeluang mendapatkan kebahagiaan yang sejati baik dunia ataupun akhirat. Namun demikian akan didapati orang-orang dari golongan khususnya 2, 3, dan 4 yang memang agak sulit untuk diingatkan sehingga alih-alih ingin kembali namun mengajukan diri untuk menantang Al-Quran. Mengajukan diri untuk menantang isi bahkan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan terbalik bahkan tantangan yang argumentatif supaya mendatangkan yang semisal Al-Quran. Mereka banyak menuduh bahwa Al-Quran adalah produk manusia, Al-Quran adalah buatan atau rekayasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari penyair, bahkan tega menuduh beliau adalah bagian dari tukang sihir, kemudian dukun dan lain sebagainya, sehingga Allah tegas membela dan membersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aneka tuduhan yang dimaksudkan dan menantang secara argumentatif. Jika memang kalian mengatakan Al-Qur'an rekayasa bahkan buatan Nabi Muhammad karena beliau manusia, kalian pun tentu bisa membuat yang semacam itu. Maka di ayat ke-23 dihadirkan tantangan itu untuk membuat semisal Al-Qur'an, menghadirkan semisal maknanya, menghadirkan semisal pengetahuan dan kandungan yang didapatinya, dan juga mendapati ancaman di ayat ke-24. Kalau memang tidak mampu melakukan itu dan tidak akan pernah mampu karena Al-Quran adalah firman Allah, maka setidaknya berargumentasilah yang rasional. Setidaknya berargumentasilah dengan cara yang benar, memiliki hujah, bukan sekedar kemudian menyoal dan menuduh, tapi tanpa bukti yang jelas. Maka orang-orang yang menyoal tanpa bukti yang jelas cenderung ingin menuduh, cenderung menjadi troublemaker, cenderung menghadirkan berbagai hasutan-hasutan yang dapat memecah belah, maka ancamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diancam dengan satu tindakan yang sangat berbahaya, yang berpotensi menjerumuskan ke dalam neraka yang paling dalam, bahkan menjadi bahan bakarnya. Plus dengan objek-objek yang disekutukan saat berkehidupan di muka bumi. Maka di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta semua orang-orang itu untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar. Jika dipertahankan semua sikap itu, berpotensi memasukkan ke dalam ancaman yang nyata, bahkan di akhirat masuk dalam golongan yang paling-paling, mohon maaf dengan kalimat ini barangkali, dahsyat mendapatkan hukuman neraka sehingga menjadi kerak atau bahan bakarnya. Disatukan dengan bebatuan, yang dimaksud hijarah bebatuan di ayat ke-24 adalah objek-objek atau benda-benda yang dipertuhankan atau disekutukan atau dianggap memiliki satu kekuatan yang setara dengan kekuatan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lampau. Kemudian di ayat ke-25, berpindah topik, wawunya istinaf, Allah menyampaikan jika ada dengan keterangan 1-24 ini, ada hamba Allah yang mau bertobat, mau kembali, mau menata hidup dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun hubungan yang mulia dengan sesama makhluk, maka Allah memberikan apresiasi, bahkan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memviralkan apresiasi ini dan menyampaikan berita gembira kepada semua hamba-hamba Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Muhammad SAW berikan kabar gembira kepada semua kalangan tanpa kecuali. Seperti pernah kita bahas, الَّذِينَ menunjuk kepada semua, kata sambung atau konjungsi yang menunjuk kepada semua kalangan, ya, tanpa sekat, tanpa adanya perbedaan-perbedaan status, semua tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Jadi untuk masuk surga itu Allah membuka bagi siapapun, bagi semua hambanya, ya, yang siapa yang mau memenuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu syarat ketentuan berlaku, ya, diberikan ketentuannya, diberikan syaratnya, sehingga menampakkan sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua dibuka tanpa adanya aturan, justru ini menghadirkan sesuatu yang tidak biasa dan cenderung menuju kepada kekacauan dan jauh dari sifat-sifat keadilan. Maka ada dua kualifikasi yang Allah kemudian tanamkan, kemudian dihadirkan sebagai dua dasar pokok yang menjadikan syarat seseorang bisa mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua hal ini? Wabashshiril ladzina amanu, yaitu satu, iman. Jadi kunci mendapatkan kebahagiaan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puncaknya kebahagiaan akhirat adalah iman. Jadi seseorang yang beriman itu, seperti pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, iman mengantarkan kepada kebahagiaan, ketenangan, kebaikan, kemuliaan, yang kemarin kita akumulasikan semua nama ini dalam bentuk salam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-19 Maryam di ayat 15 yang pernah kita bahas di pertemuan lalu, yang ditujukan oleh Allah sebagai jaminan kepada Nabi Yahya alaihi salam sebagai contoh kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam adalah akumulasi semua kenyamanan tadi. Frame-nya disebut dengan Islam, ya. Kemudian ajarannya disebut dengan silmi, orangnya disebut dengan muslim, Jadi ketika kita disebut muslim itu, dalam saat yang bersamaan, kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kemampuan kita, mengimplementasikan semua ajaran yang ada dalam Islam, dalam frame-nya. Frame itu disebut dengan din namanya. Kama tadinu tudan, seperti engkau masuk ke situ, demikian engkau akan dibalas. Kalau dipraktekan, engkau akan diapresiasi. Maka disebutkan di Quran surah ketiga ayat 19, inna dina indallahil Islam. Itu namanya. Ajarannya nanti disebut dengan silmi. Orang-orang yang telah beriman, maka diminta mempraktekkan ajaran dalam Islam yang bernama silmi tadi secara menyeluruh. Ya, sesuai dengan batas kemampuannya. Itu yang dimaksud di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hey, semua yang telah menyatakan beriman kepada Allah, yakin tanpa ragu. Ya, untuk mendapatkan keamanan, ketentraman dunia dan akhirat itu, maka praktekan semua tuntunan dalam Islam itu secara menyeluruh, secara total, jangan setengah-setengah, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisannya berislam, telinganya berislam, ya, kemudian pandangannya berislam, tangannya berislam, sampai kakinya berislam. Ya, tunduk patuh pada ketentuan Allah. Orang yang tunduk patuh pada ketentuan disebut orangnya dengan nama muslim. Jadi sebagai muslim harusnya kita lebih mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan jaminan kebahagiaan sampai dengan akhirat. Ya, namun kalau belum didapati, coba dicek. Penyebabnya barangkali belum adanya kemampuan maksimal dan kesungguhan kita semua untuk menunaikan tuntunan Islam secara benar, secara total sesuai dengan kemampuan kita. Bukankah orang-orang dahulu ketika berislam menjadi lebih baik, hidupnya lebih tenang, lebih nyaman, bahkan tidak gelisah dengan ancaman-ancaman dunia yang orang sebut sekarang dengan kekurangan, dengan krisis dari harta benda, ya, dan lain sebagainya. Orang dulu cenderung lebih tenang, lebih nyaman. Hal-hal yang didapatkan diiringi dengan sifat qanaah. Masya Allah, makan garam pun dengan nasi terasa enak. Ya, ada yang bahkan dengan gandum, ada yang bahkan dengan singkong, ada yang hidupnya sederhana tapi tenang, damai, nyaman, karena mengerti dan merasa serta memahami bahwa di dunia ini hanya sementara. Dia pasti akan berpulang, dia akan kembali kepada Allah. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang didapati kala berjumpa dengan Rabbul Alamin. Itu poinnya. Nah, kemudian iman yang telah didapati itu kalau meresap kepada jiwa, wabashshiril ladzina amanu, akan mendorong pemiliknya untuk mengkreasikan setiap perilakunya menjadi perbuatan yang mulia. Perbuatan mulia yang baik yang didorong dari keimanan itu yang disebut dengan amal soleh namanya. Jamaknya amilus salihat. Jadi ayat ini memberikan kesan kepada kita, orang-orang yang beriman itu, maka imannya akan cenderung membimbing seluruh bagian tubuhnya untuk berperilaku yang mulia. Bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti baik. Karena itu kalau ada orang beriman yang melakukan tindakan yang kurang baik, maka ini memberi kesan tingkat rendahnya iman. Keimanannya sedang berada dalam taraf yang rendah. Karena cukup menjadi orang beriman, pasti baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itulah nanti kita akan temukan dalam Al-Quran kalimat-kalimat iman disertai dengan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang didesain untuk melatih keadaan tubuh kita sehingga dengan latihan ini terbiasa mengerjakan kebaikan yang disupport oleh imannya. Nanti ada ayat-ayat iman bersanding dengan penglihatan, ayat iman bersanding dengan pendengaran, ayat iman bersanding dengan tutur kata yang mulia sampai ke ujung kaki. Bila latihan ini dikerjakan, maka akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan inilah terbentuk aktivitas yang biasa dalam konteks amal soleh. Karena disupport dengan latihan dari nilai-nilai keimanan yang telah ia miliki. Orang yang konsisten beriman dan konsisten berlatih mengaktifkan sinyal imannya untuk membimbing seluruh bagian tubuhnya berperilaku baik, apapun profesinya. Anda bisa menjadi seorang pejabat dengan segala turunan dan sifatnya. Anda bisa menjadi diplomat, Anda bisa menjadi birokrat, Anda bisa menjadi pebisnis, Anda bisa menjadi guru, dosen, ilmuwan, insinyur, ya, di TNI, di Polri misalnya, dan sebagainya, silahkan. Termasuk menjadi rakyat biasa pun, jadi petani, silahkan. Tapi, semua kegiatan itu sepanjang disupport oleh iman, dan tampil perilaku soleh, amal soleh dari perbuatan kita itu, dari semua sifat yang tadi disebutkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkenan memberikan jaminan ketenangan saat di dunia, pengantar pada kesuksesan yang sejati dan kebahagiaan saat kembali ke akhirat. Nah, pertanyaannya, apa yang disiapkan dan dianugerahkan oleh Allah kepada golongan-golongan dimaksud, maka ini yang akan kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan. Berikan kabar gembira. Diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada semua kalangan yang mampu menata dirinya dan menetapkan untuk berkomitmen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu sedikit pun, lalu menjadikan imannya untuk membimbing semua perilakunya, mengerjakan semua perbuatan mulia, amal saleh. Maka bagi mereka itu annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah, lahumnya itu didahulukan. Ya, kalau dalam kalimat standar ini bunyinya begini, kalau di luar Quran ya, kalimat standar anna jannatin tajri min tahtihal anhar lahum, itu asalnya. Tapi di firman Allah ini, dalam Al-Quran yang sangat mulia ini, Allah mendahulukan lahumnya, anna lahum, ya. Kemudian setelah itu, ya, isim innanya disusulkan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Mari kita uraikan supaya kita bisa mendapatkan rasa tersendiri, ya, dan menikmati indahnya ayat Al-Quran serta janji yang Allah berikan dengan kita menganalisis setiap kalimat-kalimat Quran yang dimaksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ini saya berikan titik 3 untuk menunjuk pada ayat yang barusan saya bacakan dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Annalahum, kita teruskan. Ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baik. Kita akan fokus baik-baik sejenak untuk bisa merenungi. Anna, pernah kita sampaikan, harfun nasab wa tawkid. Huruf nasab, kalau kita belajar gramatikal nahu standar, nasab itu menjadikan harakat kalimat setelah anna itu memiliki harakat fathah kalau mufrad atau kasrah kalau dia jamak pada umumnya, ya kan? Dari segi harakat. Namun dari segi makna, nasab juga mengandung arti sesuatu yang ditancapkan kuat tanpa goyah. Ini pernah saya sampaikan. Jadi kalau ada di bahasa Arab mengatakan nasab rajulu asahu fil ardi, seorang menancapkan tongkatnya di bumi dengan kuat begini tanpa goyah. Itu nasab namanya. Nah, saat yang bersamaan, dia berfungsi taukid untuk menguatkan satu informasi yang disampaikan. Seakan memberi kesan begini, kalau ada informasi di dalam Al-Quran dibuka dengan kata anna atau inna, maka informasi yang diutarakan ini diberikan kesan kepada kita agar ditancapkan dalam hati kita dengan kuat. Jangan goyah. Ya, kemudian ditekankan isinya oleh Al-Quran. Seakan kalau dalam bahasa bebasnya begini, aku tegaskan ya, kata Allah, tancapkan ini dalam hatimu yang paling dalam, jangan goyah. Okay? Ini yang dimaksud, harfun nasbin wa tawkidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ini kemudian isimnya, ya, menasabkan isimnya di sini yang ini. Nah, yang tadi saya katakan. Jadi kalau kita belajar nahu yang standar misalnya yang biasa, asal kalimatnya begini, anna jannatin, ini isim innanya. Ya. Kalau di sini anna berarti isim annanya, gini. Ya. Ini yang berharakat kasrah karena jamak. Bentuk tunggalnya begini, jannah. Seperti ini. Ini tunggalnya, jim nun ta marbutah. Kalau bentuk tunggal berarti nanti harakatnya fathah, anna jannatan, begini kan? Nah, tapi karena ini bentuknya jamak, harakatnya kasrah. Seperti ini. Jannatin. Dan nanti tidak setiap jamak ya. Nanti ada jamak taksir, ada jamak mu'annaf salim. Itu berbeda. Nanti jamak taksir bisa kembali kepada fathah. Nanti di kajian nahu yang terpisah ya, satu saat mungkin kita bisa belajar. Jadi saya ingin tunjukkan secara i'rab atau perubahan harakat, huruf ini menjadikan huruf pada kalimat setelahnya di harakat akhirnya berharakat nasab, bisa fathah, bisa kasrah, tergantung keadaannya. Tapi pesan pentingnya adalah Ya, nasab bukan hanya menunjuk kepada harakat, tapi juga menunjuk kepada keyakinan yang kuat. Mesti yakin, ya. Tancapkan pada jiwa yang paling dalam, jangan pernah ragu. Ada taukid, ditegaskan informasinya. Asal kalimatnya, anna jannatin tajri min tahtihal anhar lahum. Asalnya begitu. Di yang standar, ya. Yang standar. Bahwa orang-orang yang beriman dan mampu menjadikan imannya sebagai acuan untuk mengkreasikan amal soleh dalam kehidupannya, maka tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Jangan pernah ragu, kata Allah. Ya, aku telah siapkan ini berbagai macam surga, aneka surga, bukan cuma satu, bentuknya jamak, kan? Yang dihiasi dengan keindahan yang tak mampu dilukiskan oleh siapapun makhluk saat ini. Ya, di antaranya di sini digambarkan, ya, yang mengalir sungai, aneka ragam sungai-sungai yang indah di bawahnya, di sekitarannya. Ya, apa yang kita gambarkan sekarang enggak seperti itu. Makanya kata Nabi, mala ainan ra'at wala udhunan samiat wala khatar, ya, fi qalbil bashar. Jadi enggak seperti yang kita lamunkan, enggak seperti yang kita bayangkan, enggak seperti yang terlintas di benak kita, ya. Dan tidak seperti yang pernah dilihat atau pernah kemudian kita simpulkan dari informasi yang kita dengar, kita simpulkan, kita bayangkan, enggak begitu. Ya, jadi sifatnya bukan fiktif untuk manusia, bukan. Ya, kita bisa kemudian membayangkan sesuatu, tapi aslinya enggak seperti itu, lebih indah daripada itu. Jadi lafadznya nyata, Qur'annya real, nyata, tapi tidak seperti yang terkumpul gambarannya di benak kita, lebih indah daripada itu. Sehingga membuat kita semakin lebih penasaran. Ya. Nah, saya ingin kembali ke sini dulu. Asalnya ke sini, barulahum. Tapi yang paling menarik, saking tingginya apresiasi Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mau berubah dan mengikuti petunjuk dalam berkehidupan yang Allah telah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, orang-orang yang ingin menjadi baik itu diapresiasi tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin menjadi baik dalam pandangan Allah, lengkap itu ya. Orang-orang yang ingin menjadi baik dalam pandangan Allah. Baik dalam pandangan Allah itu singkatnya disebut dengan saleh. Di sini muncul orang saleh, ya kan? Orang saleh, bahkan orang tua kecenderungan dari sejak ibunda itu mengandung, maka bermohon kepada Allah anaknya menjadi anak yang saleh. Itu sudah fitrah di setiap lisan manusia. Di antaranya ditemukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bih. Lihat ujung ayatnya. Ya, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minash syakirin. Lihat ujung ayatnya. Ya, nah ketika kandungan semakin besar, semakin berat menjelang fase persalinan, maka umumnya kedua calon orang tua itu, ayah dan bunda, itu memperbanyak doa dan berharap mohon kepada Allah supaya anaknya menjadi saleh. Ya Allah, sekiranya anak ini lahir menjadi saleh, kami akan sangat bersyukur kepadamu. Ya, itu diantara turunan kata saleh yang terdapat dalam Al-Quran. Baik dalam pandangan, kan, Allah. Nah, orang-orang yang ingin menjadi baik menurut Allah, mengikuti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diapresiasi tinggi di dalam Al-Quran. Saya ulangi, maka diapresiasi tinggi di dalam Al-Quran. Saking tingginya apresiasi itu, mereka disebutkan dulu sebelum surganya. Seakan-akan Allah ingin menegaskan, hey, yang penting itu perubahan hambanya. Yang dinilai itu perubahan hambanya, bukan surganya. Ya, surga itu menjadi hak mereka ketika mereka menjadi orang baik. Di surga itu hak kita, sepanjang kita mampu menjadi orang yang baik, itu hak kita. Jadi untuk mendapatkan hak itu, yang paling penting itu kitanya, mau jadi baik apa enggak. Karena itu saking tingginya nilai kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang-orang baiknya didahulukan oleh Allah dibandingkan dengan surganya. Surga ini tak akan pernah punya nilai kalau kitanya tidak menjadi baik. Karena itulah kemudian ayatnya berbunyi, perhatikan kalimatnya, anna lahum, dahulukan. Bahwa hak mereka, lamnya itu menunjukkan hak. Ya, hak ini. Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Lam banyak nanti, ada mulkiyah misalnya. Itu kan banyak sekali, lam lil ghayah, gitu kan, dan seterusnya. Ya, kita lebih fokuskan ke sini untuk lebih memudahkan saja. Anna lahum, ya aku tegaskan. Lahum, terjemahan paling enak untuk bisa dipahami, bahwa akan menjadi hak mereka. Merekanya siapa? Humnya. Kembali ke awal, ke sini. Yang telah kita sebutkan di awal, alladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Kalau kita kembalikan ke mushafnya begini ya. So, lihat. Ya. Ini saya tuliskan untuk menggantikan ini ada apa namanya? Alif di atas untuk memudahkan. Alladzina amanu wa amilus salihat. Ya, siapa hum yang dimaksudkan ini? Ini orang-orang yang ingin menjadi saleh, yang ingin menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking tingginya nilai kebaikan itu dan saking diapresiasinya oleh Allah hamba-hambanya yang mau berubah menjadi baik, apapun aktivitas mereka. Anda boleh menjadi pejabat-pejabat yang baik, hakim menjadi hakim yang baik, jaksa menjadi jaksa yang baik, polisi menjadi polisi yang baik, tentara yang baik, rakyat yang baik, ustaz yang baik, ya kan? Ya, apalagi insinyur yang baik, pekerja yang baik, semua, ya. Silakan. Semua menjadi baik, menjadi soleh, yang dimaksudkan sesuai dengan ketentuan Allah. Diminta jujur, jujur. Diminta sabar, sabar. Diminta sholat, sholat. Nah, sikap yang membentuk kebaikan itu, yang ditunjukkan lewat perilaku kita, dalam bentuk kesolehan itu, nilainya tinggi di hadapan Allah. Saking tingginya, keragaman surga disebutkan oleh Allah menjadi hak untuk mereka. Ini poinnya. Ini berbahagialah. Orang-orang yang merubah jalan hidupnya dan memutuskan untuk beralih menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, maka pada saat yang bersamaan dia sedang mendapatkan dan menempatkan diri pada status yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya, surga itu urutannya nomor dua. Yang pertamanya adalah perubahan yang mereka putuskan untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Jelas ya? Nah, jadi ini yang sering sekarang disebutkan dengan istilah hijrah, gitu kan? Ya, hijrah itu kan kalau kita lihat di hadis, khususnya kalau kita turunkan di Kitabul Iman ya. Jadi topik yang kedua di Sahih Al-Bukhari kan ada 97 topik ya. Dari 97 topik ini di topik yang kedua Kitabul Iman ada hadis yang juga menunjukkan atau mengisyaratkan kepada kita tentang hijrah. Esensi hijrah itu kata Nabi bukan berpindah tempat. Esensi hijrah bukan pindah kelompok, masuk kelompok A dari kelompok B atau pindah tempat A ke pindah B, tidak. Tapi esensi hijrah itu adalah berhijrah dengan cara meninggalkan yang Allah tidak senangi kepada yang Allah ridhai. Jadi merubah perilaku kita menjadi lebih baik, itulah inti hijrah. Ya. Berubah menjadi lebih baik. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah senangi. Dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang Allah senangi di mata kita, maka itu konsisten kita latih. Apa yang Allah senangi dari pendengaran kita, itu yang konsisten kemudian kita kerjakan. Ya, dari lisan sampai ke ujung kaki. Jaga itu, itulah hijrah yang sesungguhnya. Ya, itulah hijrah yang sesungguhnya. Kalau sulit dilakukan di satu tempat karena tekanannya tinggi, silakan cari peluang di tempat lain. Ya, kalau sulit dikerjakan di satu tempat pekerjaan, susah sholat, dicegah, bahkan kesulitannya tidak wajar, diancam ini dan itu, hey, banyak peluang di tempat lain. Rizki itu milik Allah, bumi Allah begitu luas. Apakah tidak ada tempat lain untuk kita kembali kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan? Rizki sudah diatur. Tapi surga kita, ya, awas hati-hati, itu kembali juga pada ikhtiar kita untuk mendapatinya demi mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oke. Jadi, ini yang ingin saya katakan. Jadi kalimat annalahum harus mampu memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Kalimat annalahum harus mampu memotivasi kita untuk menjadi lebih saleh. Di sini kita katakan, "Hey, Allah saja mengapresiasi kita. Allah saja mengapresiasi kita, maka kenapa kita tidak memotivasi diri untuk menjadi yang lebih baik sesuai dengan panggilan dan jaminan Allah itu. Itu poinnya. Paham ya? Baik. Orang-orang yang mampu merubah diri sehingga memutuskan menjadi lebih baik apapun yang ia kerjakan dalam hidupnya. Dan ingat ya, yang sering saya katakan, Anda tidak akan pernah dihisab dengan ukuran-ukuran dunia. Berapa banyak kemudian harta yang pernah Anda kumpulkan? Berapa tinggi jabatan yang pernah Anda dapati? Ya, berapa luas ilmu yang pernah Anda raih? Bukan itu. Yang akan ditanya oleh Allah adalah berapa banyak amal soleh yang mampu Anda kreasikan dari semua titipan yang Allah titipkan kepada Anda itu. Anda kalau punya jabatan, berapa banyak keputusan ya dan kebijakan yang pernah Anda lahirkan yang berbentuk kemaslahatan amal soleh dari titipan itu sampai kemudian Anda purna bakti. Kalau Anda memiliki ilmu, berapa banyak amal soleh yang bisa Anda kreasikan dari ilmu yang Allah titipkan itu. Demikian juga dengan harta. Jadi dihisabnya, ya, bukan berapa banyak harta yang dikumpulkan, tapi berapa banyak amal soleh yang mampu dikreasikan. Nah, dari situ, dari amal soleh yang mampu kita kumpulkan itu, saya tuliskan di sini amal soleh, ya, maka akan berbanding lurus, persamaannya begini, dari sekian banyak amal soleh yang mampu kita kreasikan, ingat ya, amal menjadi soleh karena adanya iman. Jadi mustahil satu amal disebut soleh tanpa iman, itu mustahil. Sekalipun pekerjaan atau amal itu dinilai baik, ingat ya, tapi kalau tidak, sekali lagi, kalau tidak diawali dengan iman, maka namanya tidak disebut dengan soleh, tetap amal saja. Ingat ya, namanya tidak disebut dengan soleh, tetap amal saja, sebaik apapun itu dikerjakan, kalau tanpa iman. Ya, misal, membantu, berdonasi, kemudian bangun jembatan misalnya, atau memberikan bantuan, santunan, dan sebagainya, tapi dilakukan itu tanpa dasar iman, maka perbuatannya hanya disebut dengan amal saja. Ini yang dimaksud Quran surah ke-25 nanti ya, Quran surah Al-Furqan ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Solehnya nggak ada. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka jika ada orang berbuat baik, untuk dunianya saja, dan tidak diniatkan dengan imannya sehingga mampu mendapatkan apresiasi akhiratnya, maka dia akan dibalas dengan kadar dunia saja. Ya, karena untuk dunia dibalas dunia. Di akhirat menjadi tidak bermakna seperti debu yang berterbangan. Nah, orang-orang yang mampu mengkreasikan banyak amal soleh, maka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua amal soleh ini dengan balasan terindah, khususnya saat dia berpulang ke akhirat. Bentuk balasannya apa? Ya, nanti kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Karena waktunya isya, tiba waktu isya, waktu Indonesia bagian barat, khususnya dari Bekasi, WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi, kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Mohon berkenan untuk melanjutkan setelah isya. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, tersambung kembali dengan kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution di malam Jumat mulia ini waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah kita telah menunaikan solat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga yang telah kita tunaikan, baik itu solat Isya di waktu Indonesia bagian Barat khususnya, ataupun solat-solat lain yang ditunaikan di belahan wilayah atau bahkan dunia pada umumnya, karena tersambung di kajian ini juga selain dari Indonesia yang berbeda wilayah antara Barat, Tengah, dan Timur pun demikian juga dari luar negeri. Semoga seluruh solat dan ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kita masih di pembahasan surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan ba'da maghrib menjelang isya tadi telah sampai kita pada satu titik pembahasan bersama tentang apresiasi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang konsisten menunaikan amal saleh sampai dengan akhir hayatnya. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan, beritakan kabar gembira, kabarkan pada segenap insan beriman yang komitmen dengan imannya, kemudian melatih dirinya untuk mengikuti tuntunan iman sehingga mampu mengkreasikan amal soleh dalam semua tindakan dan perilaku hidupnya. Annahum, tancapkan keyakinan pada jiwa mereka yang terdalam. Aku tegaskan, jangan pernah ragu. Hak mereka, aku siapkan untuk mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, ini apresiasinya. Jadi persamaan dari ayat ini yang mampu kita turunkan, orang-orang yang mampu mengkreasikan diri untuk beramal soleh karena tuntunan imannya, maka Allah telah siapkan untuk mereka beragam surga. Jadi bukan hanya satu jenis surga, beragam surga. Perhatikan persamaannya. Ini bentuknya jama' wa'amilus salihat, aneka ragam amal soleh. Karena nggak mungkin hanya satu amal soleh saja. Bagian tubuh kita saja kan sudah banyak nih. Ya, ada mata, ada kemudian apalagi telinga untuk mendengar, ada mulut, lisan untuk bertutur sampai ke ujung kaki. Lalu ini dikreasikan, ada amal soleh secara mandiri, mata memandang bisa berpotensi beramal soleh, lisan bertutur bisa berpotensi beramal soleh, sampai ujung kaki, kaki pun melangkah bisa berpotensi beramal soleh. Ada amal soleh yang dihasilkan dari gabungan semua kesatuan yang ada di tubuh kita ini. Seperti barusan kita sholat, kan itu bagian dari amal soleh. Ya, amal soleh pertama yang disebutkan dalam Al-Quran setelah kata iman itu sholat. Di Al-Baqarah ayat 3, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Implementasi iman pertama kepada Allah yang gaib walaupun belum tampak dalam pandangan kita pada saat ini. Lalu kita wujudkan keimanan itu, implementasikan dalam bentuk penghambaan kepada Allah lewat sholat. Ibadah pertamanya. Sholat itu kan gabungan keseluruhan dari bagian tubuh kita. Ya, dari mulai bertakbir, tangannya bergerak, lisannya bertutur, fikirannya terfokus, kemudian nanti sampai dengan sujud, sampai dengan salam. Itu gabungan keseluruhannya amal saleh. Nah, jadi banyak sekali keragaman amal soleh ini, bisa dalam bentuk ibadah ritual misalnya, ya, seperti sholat, ya, apalagi misalnya interaksi dengan Al-Quran, nanti ada turunannya zakat, kan? Kemudian nanti ada puasa, haji, umrah, yang pokok itu kan di rukun Islam yang 5. Kemudian juga nanti ada ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, ya, sosial di sini, biasanya lebih kepada amal-amal yang sekarang diistilahkan dengan amal kemanusiaan gitu kan. Tapi kalau diniatkan karena imannya untuk beribadah kepada Allah, menjadi amal saleh juga. Ya, jadi semua perbuatan kita itu tidak akan luput dari peluang amal saleh. Karena itu Nabi berpesan, setiap peluang, ada peluang kebaikan yang akan kita kerjakan, ya, yang kita nilai, memiliki nilai kebaikan, itu niatkan karena Allah. Hadis yang berbunyi, "Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Setiap perbuatan baik, ya kan, perbuatan yang berpeluang melahirkan kebaikan. Lalu tidak disertai dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, meniatkan perbuatan ini untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga menjadi ibadah. Ya, kalau enggak dilakukan itu, fahuwa abtar, maka terputus peluang amal solehnya, terputus peluang pahalanya, terputus apresiasi akhiratnya. Artinya, semua perbuatan itu sepanjang baik bisa berpeluang menjadi amal soleh. Even itu baru berpakaian, even itu kemudian bahkan bekerja, bahkan urusan masuk toilet kalau diikuti tuntunannya, ya masuk kiri ada doanya, keluar kanan ada doanya, kita ikuti sebagai tuntunan dalam ibadah, itu menjadi amal soleh. Maka semua keragaman amal soleh ini, baik itu amalan ritual ya secara individual ataupun amalan sosial, ya itu bisa berpeluang menjadi amal soleh. Di sini ada misalnya ada infak gitu kan, ya ada sikap saling membantu, nah baik, ya ada turunan-turunan lainnya, apapun itu yang kiranya bisa menghadirkan nilai-nilai positif dalam berkehidupan. Dan apapun itu yang dikerjakan sesuai dengan passionnya masing-masing, punya ilmu membantu orang, punya harta, punya kedudukan dan sebagainya, itu bisa berpeluang menjadi amal soleh. Jadi keragaman amal soleh ini apresiasinya tinggi di sisi Allah, saking tingginya disiapkan keragaman surga sebagai ya hak yang bisa diraihnya. Surganya pun beragam, jadi bukan cuma satu surga saja. Allah menyiapkan keragaman surga, dan menariknya, persamaan keragaman surga ini dalam bentuk jama, jannatin ini, ya, dalam bentuk jama, ini persamaannya selaras dengan amal soleh yang telah kita kreasikan di muka bumi. Seakan-akan, ada isyarat bahwa pintu-pintu surga yang beragam ini akan berkesesuaian dengan amal soleh yang kita kerjakan secara konsisten sejak kita berkehidupan di bumi. Amal solehnya apa? Surganya apa? Ya, dan amal ini akan sesuai dengan surga yang kita raih. Nah, dari mana kemudian kita dapatkan isyarat semacam ini? Ya, kita tidak boleh berspekulasi. Kita kembalikan ke hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita ke hadis, kita akan turunkan dulu ya tafsir dari ayat Quran yang lainnya. Jadi Quran ayatnya ditafsir dengan ayat yang lain. Kita pindah ke surah Az-Zumar misalnya, Quran surah 39 ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Nah, perhatikan ya. Ada berita gembira untuk nanti rombongan orang-orang yang mengoptimalkan amal soleh dalam kehidupannya, serombongan tuh. Ya, Masya Allah, yang diarahkan ke surga. Yang diarahkan ke surga. Wah, kita tidak usah menjadi panitia surga. Sudah ada panitianya sendiri. Ya, sudah ada malaikat-malaikat yang ditugasinya nanti. Jangan menghukumi, jangan menyimpulkan berbagai hal. Cukup ikuti tuntunan amal soleh itu. Nanti di akhirat sudah ada semua yang bertugas. Allah perintahkan, arahkan nih, rombongan-rombongan nih. Ya, ahlul haqqi wal khair. Orang-orang yang konsisten dengan kebenaran dan kebaikan. Siapa mereka? Alladzina taqaw, orang-orang takwa. Takwa itu adalah diksi, kata yang ditampilkan sebagai akumulasi dari iman dan amal soleh. Makanya di Quran itu ada iman, amal soleh, takwa. Atau kadang takwanya dahulukan kemudian iman, amal soleh. Rumusannya begini. Rumusannya iman sama dengan amal soleh sama dengan takwa. Ini persamaannya. Nanti sama dengan surga di akhirat. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah, ridha Allah dapatnya surga. Tapi ini poinnya nih. Ya, karena itu seringkali kita dapatkan persamaan ini secara selaras tampil dalam Al-Quran. Kadang disebutkan imannya dulu, amal solehnya baru takwa. Kadang takwanya dulu, baru iman, amal soleh. Contoh ya, contoh gabungan ketiganya di Al-Baqarah itu di ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Muttaqin itu kan orang takwa. Jama' dari kata taqi itu muttaqin. Ya kan? Siapa orang takwa dimaksudkan? Alladzina yu'minuna bil ghaib, imannya dulu, wa yuqimuna shalah, salat amal saleh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal saleh. Jadi ada takwanya, ada imannya, ada amal salehnya. Baru nanti ayat 5-nya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Baik. Kemudian apalagi misalnya contohnya yang iman dulu baru kemudian amal saleh dan takwa. Ayat puasa misalnya Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Kutiba alaikumusiyam, puasa, amal soleh. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi akumulasi iman dan amal soleh yang dikumpulkan itu, kalau kita gabungkan, itu menjadi ciri takwa. Menghasilkan apa yang disebut dengan takwa. Orang yang disebut dengan taqi kalau tunggal, jamaknya disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Karena itu seringkali kita dapatkan ya apresiasi berupa surga itu disediakan untuk orang takwa, ya. Innal muttaqina, ya kan, fi jannati wa 'uyun, atau innalil muttaqina mafaza. Innal muttaqina ya fi jannati wa 'uyun itu di surah Adz-Dzariyat, ya, atau fi jannati wa na'im di surah At-Tur misalnya, ya. Innalil muttaqina mafaza di surah An-Naba misalnya, ya. Tapi selalu dibuka dengan penegasan. Sungguh tancapkan pada jiwamu, jangan sampai ragu, jangan goyah. Jika engkau menjadi pribadi yang bertakwa, untuk orang takwa itu dia mendapatkan hak meraih surga. Dengan ya dia akan beruntung, dia akan bahagia, dan ya kata-kata lainnya yang menjadi jaminan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kembali ke Az-Zumar di ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya. Dan ada orang-orang yang diperintahkan untuk diarahkan. Ya, siapa orang-orang itu? Adalah orang-orang yang takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang cirinya dia beriman dan beramal saleh. Ya, ilal jannati zumara, nanti serombongan diarahkan rombongan ke arah surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai ketika mereka tiba di pintu surga itu dan dibukakan pintu-pintunya. Ya, sampai ketika mereka tiba ya di depan surga itu dibukakan pintu-pintunya, abwabuha. Wa futihat abwabuha. Bentuknya jamak. Baik, abwab itu jamak dari kata bab. Bab pintu. Abwab pintu-pintu. Jadi pintu-pintunya beragam, ada banyak, bukan cuma satu. Ya, apa korelasinya dengan Al-Baqarah di ayat ke-25? Surganya disebutkan bentuknya jamak. Jadi surga itu bukan hanya satu, tapi jamak. Ya, dan jamaknya ini ternyata bersandar kepada ragam amal soleh yang pernah dikerjakan di muka bumi. Dan saat masuk ke aneka ragam surga ini, dibukakan kemudian pintu-pintunya jamak bentuknya. Oh. Ada berapa pintu-pintu surga itu? Apa saja? Dan bagaimana peluang ketika memasukinya bisa didapati? Apa jenis nama-namanya? Nah, ini yang coba kita akan turunkan bagian dari pembahasannya. Untuk mengetahui itu, kita harus bertanya dan mencari sumbernya yang tersambung pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara surga ya itu termasuk bagian dari perkara gaib yang enggak bisa kemudian kita spekulasikan begini begitu, tidak. Perkara gaib artinya hak pengetahuannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan ranah manusia, bukan ranah makhluk. Karena kembali kepada Allah, maka kita harus mencari referensi yang tersambung pada informasi yang kemudian disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin bisa kita raih kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tugas Rasulullah adalah menyampaikan setiap informasi berupa wahyu yang Allah firmankan atau beritakan kepada beliau untuk diteruskan kepada umatnya sampai dengan tiba di kita semua. Ada dua jenis yang bisa kita dapati. Yang pokok disebut pertama dengan Al-Qur'an, 6236 ayat, 30 juz, 114 surah, langsung bisa kita akses. Ya, kita baca, kita pelajari sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penjelasan dari Al-Qur'an itu, baik berupa keterangan-keterangan, sifat, sikap, perilaku serta implementasi langsung yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditemukan dalam hadis atau diistilahkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jika jadi tuntunan dalam berkehidupan, dipraktikkan menjadi sunnah, kita tiru, kita lakukan. Semua yang dilekatkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, sifat, sikap beliau disebut dengan hadis. Baik, maka kita cek. Tadi dalam Quran sudah, sekarang kita cek dalam hadis supaya ada variasinya. Baik, kita urutkan dari yang paling urutan terkuat. Ya kan? Ada urutannya kan maratibus sihah itu, runtutan dari yang sahih itu ada Al-Bukhari, Muslim. Kemudian Al-Bukhari, kemudian Muslim. Baru ke bawahnya. Yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari, Muslim. Sesuai dengan syarat Al-Bukhari, sesuai dengan syarat Muslim. Baru kemudian ke bawahnya. Nah, kita ambil salah satu yang terkuat, misalnya riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari. Dicek juga ya, teman-teman yang punya kitabnya silahkan dicek. Sehingga nanti kalau ada yang kurang tepat, kita bisa luruskan. Ya. Jangan malu untuk meluruskan. Kalau memang salah, perbaiki. Gitu kan? Kalau benar, ya kita konsisten ikuti kebenarannya. Kalau ada yang beda pendapat, kita hargai perbedaan pendapat itu tanpa harus saling menjatuhkan atau bergeser dari substansi persoalannya. Di Al-Bukhari, nomor hadis 3257. Rawinya Sa'ad. Sahal dulu. Sahal bin Sa'ad. As-Sa'idi. Ya, ini rawinya, periwayat hadisnya. Sudah? Nomor hadis 3257. Baik ya? Baik, pelan-pelan. Yuk kita turunkan ke sini supaya kita lebih bersambung. Sudah. Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Sudah? Baik. Salah satunya, sungguh di dalam surga itu ada satu pintu. Dikenal dengan nama ar-rayyan. Tidak memasuki pintu itu kecuali ahli siam. Ahli saum, puasa. Sudah? Baik. Kemudian, perhatikan ini diksi yang langsung tepatnya sesuai dengan tadi urutan hadisnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil jannati samaniyat abwab." Sungguh surga itu memiliki 8 pintu. 8 pintu. Minha ar-rayyan. Nah, ini yang versi lain yang sesuai dengan nomor yang itu. Minha ar-rayyan atau minha babun yuqalu ar-rayyan. Di antara 8 itu ada satu pintu disebut dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa sha'imun, tidak masuk ke ar-rayyan ini kecuali ahli puasa. Satu. Oke. Okay? Bisa sampaikan dua versi riwayatnya, yang ini nanti ditemukan di Kitabus Siyam, yang kedua ini yang menunjukkan 8 pintu ditemukan di nomor hadis yang telah kita sebutkan tadi. Baik, inna lil jannati atau inna fil jannati samaniyatu abwab. Sungguh ya, di surga itu ditemukan 8 pintu. Jadi ada 8 pintu surga. Jadi kalau kita kembali ke sini, teman-teman sekalian, perhatikan sini. Kalau kita kembali ke sini, ya, ada 8 pintu surga. Di sini disebutkan ragamnya. Beragam surga. Kemudian di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-73, maka disebutkan di sini, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika tiba di depan surga itu dan dibuka beragam pintunya. Pintu apa saja? Disebutkan dalam hadis ada 8 pintunya. Ya. Di antara 8 pintu itu, satu, ada pintu untuk ahli puasa. Baik. Namanya pintu ar-rayyan. Satu. Baik. Kemudian teruskan. Wa mimman du'iya min babi shalah. Ada orang yang dipanggil dari pintu as-shalah. Ada pintu surga namanya pintu as-shalah. Ya, salat. Kemudian wa mimman du'iya min babi shadaqah. Ada pintu namanya pintu shadaqah. Masya Allah. Ya. Apalagi wa mimman du'iya min babil jihad, ada pintu namanya pintu jihad. Babul jihad. Masyaallah. Tahan, 4 dulu ya. 4 dulu nih. Perhatikan baik-baik. Ini supaya ngepaskan nih papan tulis ya. Jadi, ketika kemudian Allah apresiasi setiap hamba yang beramal saleh, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin, dengan beragam surga. Dan disebutkan ketika orang-orang soleh ini sampai di depan pintu surga itu, di depan surganya ternyata dibuka pintu-pintunya. Ada berapa? Kata Nabi ada 8 pintu surga. Ternyata ketika dicek di dalam hadis, 8 pintu surga ini untuk membuka pintunya dan masuk ke dalamnya itu bergantung dengan amal solehnya. Berkorelasi dengan amalnya. Di surga yang disebutkan 8 pintu ini adalah pokok-pokok di dalam surga. Pintu-pintu pokok. Yang dari pintu pokok ini, ternyata korelasinya dengan amal soleh yang kita kerjakan dan mampu kemudian kita istiqamahi selama berkehidupan di muka bumi. Ada pintu sholat, ya kan? Amalnya sholat. Dari amal yang kita kerjakan, konsisten menunaikan sholat ini, maka berpeluang seseorang masuk ke dalam surga melalui pintunya pintu sholat. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi ternyata menunaikan sholat itu bukan sekedar menghadirkan jaminan-jaminan. Satu, kebahagiaan saat di dunia. Ketenangan yang bisa diraih. Kebahagiaan yang melahirkan ketenangan dan kesuksesan disebut dengan falah. Makanya panggilan sholat itu juga diiringi dengan panggilan mendapatkan falah. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Karena itulah orang-orang yang menunaikan sholat itu, maka kecenderungan keadaan dirinya itu lebih tenang. Lebih bahagia. Bukankah saat kita menunaikan takbir, keadaan hati kita lebih tenang? Bahkan masuk masjid sudah merasa nyaman, sujud sudah merasakan tenang, enak. Karena itu di antara sunnah bagi orang-orang yang gelisah, sedang ada persoalan, ambil wudu, ya, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Ya, itu di antara sunnahnya, lakukan itu. Maka ketika itu kita kerjakan, dan itu isyarat Quran. Quran surah kedua ayat ke-45. Wasda'inu bisabri wassalah. Jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, lalu minta solusi kepada Allah lewat sholat. Minta. Ya, sholat apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, orang-orang yang istiqomah dengan sholat ini, dia kerjakan terus. Dan yang paling menarik, semua menu sholat yang pernah diajarkan Nabi, dia turunkan tuh. Semampu dia, dia kerjakan. Ya. Misal, yang pokok, itu kan yang wajib, standar wajib, 17 rakaat itu. 2, 4, 4, 3, 4, kan? 2-nya subuh, 4 buhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu yang pokok, kerjakan aja. Ya. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW berkonsultasi, disebutkan di hadis Muslim. Ya, jaa arabiyun au bima ma'na au kama qala ar-rawi, jaa arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia berkonsultasi, ya Rasulullah au kama qala au bima ma'na, 'allimni 'amalan basita yudkhiluni al-jannata, ajarkan aku amalan yang ringan, yang ringkas saja tapi berpeluang memasukkan aku ke surga. Maka Nabi menyampaikan amalan-amalan pokok saja. Ini kerjakan salat yang fardu saja. Ini kerjakan. Ini puasa yang fardu saja. Kalau kamu punya harta, masuk kategori ini zakat namanya, ini yang fardu saja. Kalau engkau mau, silakan tambah dengan yang sunnah. Ya, kata orang ini, aku akan cukupkan dengan yang fardu saja. Aku tidak punya kemampuan mengerjakan yang sunnah. Karena kondisi dia tinggal itu tidak ideal. Dia tinggal di padang pasir, cuma pakai tenda, malam mau tahajud, tiba badai, nggak jadi tahajudnya. Ya kan? Ya, mau puasa sunnah, ternyata ya kelapangan yang didapatkan tidak semudah orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang nyaman. Akhirnya dia katakan, saya konsisten dengan yang fardu saja ya Rasulullah, saya jaga dan saya akan mencoba menghindari maksiat. Ketika dia pergi, ya, ketika dia pergi, fantalaqa faqala Rasulullah SAW, aflaha in sadaqa udakhala aljannata. Kalau dia komitmen dengan itu, berpeluang masuk surga. Menjaga itu komitmen sampai wafat berpeluang, sepanjang dia meninggalkan maksiat. Kan ditimbang. Ya. Di padang pasir apa maksiat? Yang dilihat kan jarang maksiat. Ya, mau buka Google, buka YouTube, gak ada sinyal. Yang dilihat gak ada tuh aurat-aurat. Ya lihat unta emang nggak pakai celana, nggak pakai baju, unta ya begitu. Jadi kan, ya, jadi orang-orang yang sekarang ingin ikutan, maka ya boleh jadi kurang tepat gitu kan. Ya, baru sholat udah keluar, ya buka YouTube, buka media sosial udah keluar maksiat. Nanti maksiatnya ditutup amal sholatnya habis dong. Ya, nah, maka visinya harus lebih jauh lagi. Keluarkan kemudian sholat-sholat yang menunya pernah ditampilkan Rasulullah SAW. Nanti ada kemaslahatan dunianya, ada kebahagiaan akhiratnya. Ya, apa saja di antaranya, misalnya salat rawatib. Itu sangat berfungsi sekali. Salat rawatib khususnya yang 12 itu kan, 2 rakaat sebelum subuh, di At-Tirmidzi ya, dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, kan? Ummul Mukminin, ibundanya kita, ibunda insan beriman, kan? Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya man shalla itsnata asyrata rakaatan. Siapa yang konsisten menunaikan salat 12 rakaat, yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya. Ya, apa saja itu? Arba'an qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Rakataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Rakataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya 6, 2 setelah maghrib 8, 2 setelah isya 10, 2 sebelum subuh 12. Ya, buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan diapresiasi, dibangunkan satu rumah untuknya di surga kalau konsisten sampai dengan wafat. Itu 12. Kalau nggak dapat yang 4 sebelum zuhur, bisa 2. Itu hadisnya dari Ibnu Umar. Jadi cukupkan 10. Ya, itu yang salat rawatib. Ada yang mutlak misalnya. Mutlak lebih banyak lagi. Ya, ada yang berdekatan dengan salat fardu seperti 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rahimallahu mar'an salla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, ada lagi apa? Salat duha misalnya, ada lagi malamnya tahajud, qiyamul lail, silahkan turunkan semua itu lalu konsisten. Kita lakukan sepanjang berkehidupan. Misal mulai dengan 40 rakaat itu, mulai dulu 17 salat fardu. Ya, kemudian tambahkan dari 17 ini dengan 11 misalnya tahajud malam. Ya, mulai pelan-pelan, enggak harus langsung 11. 11 itu kan standar yang biasa. Ya, kalau belum nyampe ya mulai 3 dulu, 2 rakaat tambah 1 witir. Setelah itu 4 rakaat tambah 1 terus sampai bisa standar. Kalau mau lebih banyak silahkan. Ini kan baru latihan standar. 11 tambah 17 28. Tambah rawatib tadi 12 40. Itu aja konsisten dulu. Ya, nanti lihat menu-menu yang lain. Ada salat gerhana ikut, salat jenazah ikut. Senang pokoknya setiap ada salat senang. Nah, itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsistensi salat yang ia tunaikan, maka dipanggil dia lewat pintu salat. Pintunya manggil. Ya, pintunya manggil, "Ainal musallun, ainal musallin?" Masuk. Kalau bukan ahli salat enggak bisa masuk tuh. Enggak bisa masuk. Jadi amalan pertama, salat bukan hanya melahirkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, menjaga kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji, ya, dari nafsu syahwat, pornografi, LGBT, kata-kata jorok, zina, selingkuh, macam-macam, dijaga tuh lewat salat. Dan mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati kita, pikiran kita, bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, kolusi, nyogok, ya, merampok, membunuh, dan sebagainya, itu mungkar. Maka orang sholat cenderung akan lebih baik. Orang sholat cenderung akan lebih tenang. Orang sholat doanya cepat terjawab. Orang sholat cepat mendapatkan kebahagiaan. Dan puncaknya di akhirat ini, dipanggil lewat pintunya. Doanya min babis sholat. Ini salah satunya. Ya? Apalagi misalnya tadi, Ar-Rayyan. Ya? Ar-Rayyan itu pintu yang disiapkan untuk ahli puasa. Senang puasa. Ada yang menafsirkan yang fardu, yang Ramadan. Kalau tiba Ramadan, senang. Dioptimalkan puasanya maksimal, diisi amal soleh, diisi ibadah. Dan biasanya kalau Ramadannya sukses, kesananya tuh ada bekasnya. Ya, ya ada tapak-tapaknya. Apa di antara tapak dan ciri orang yang senang dengan puasa itu, dia lanjut tuh. Dia kejar, ada puasa sunnah, sunnah-sunnah istimewa misalnya. Ya apa saja yang sunnah-sunnah istimewa, banyak. Selain yang harian itu, yang kepekan, ada Senin dengan Kamis kan. Ada yang sifatnya datang insidental, puasa Arafah misalnya. Ya kan? Ya ada puasa apa lagi? Ya ada Ayyamul Bidz misalnya, ya. Ada puasa apa lagi? Yaumul Asyura misalnya dan seterusnya, ya. Jadi dia senang dengan itu. Setiap ada puasa dia coba tunaikan, dia coba istiqomahi. Dia adaptasi dulu. Kadang-kadang kan enggak kuat misalnya pertengahannya apa, tapi dia mulai senang dengan puasa itu dipanggil dari pintunya Ar-Rayyan namanya. Bahkan jelas disampaikan, la yadkhuluhu illa shaimun. Kalau di Al-Bukhari di Kitabus Siyam itu nanti pintunya sendiri yang akan memanggil, aina shaimun, wanada munadin, aina shaimun, aina shaimun, mana orang yang biasa puasa, mana orang yang biasa puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah masuk ke situ semuanya ughliqa, ditutup langsung seketika. Jadi orang-orang yang tidak konsisten dengan amalan puasa enggak bisa masuk lewat situ. Tapi sekali lagi, ya, syahidnya korelasi dengan pembahasan kita adalah ternyata mendapatkan rahmat Allah di akhirat untuk meraih surga itu kembali pokoknya amal soleh. Jadi sekarang menunya harus kita turunkan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Salat. Ini kan baru dari amalan ritual kan? Ya, aspeknya baru ritual nih. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan salat, bukan hanya ingin memuliakan kita di dunia, tapi juga ingin membahagiakan kita saat kembali ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan puasa, bukan hanya melatih kita untuk mendapatkan kematangan emosional, kematangan spiritual saat menunaikan puasa. Dalam Ramadan, mental kita semakin kuat, spiritual kita semakin kuat. Kemudian sisi kemanusiaan kita semakin peka dan sebagainya. Bagus, bagus. Ya. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin membahagiakan kita saat kita berpulang kepadanya di hari kemudian. Ini, ada surga yang disiapkan untuk orang puasa. Dan biasanya, ya, skema semacam ini ada surga, ada ini, itu untuk motivasi supaya amalnya maksimal. Saking tingginya amal itu diapresiasi, maka disiapkan surga yang senafas dengan nama amalnya, itu maksudnya. Ya, jadi bukan obral begini, bukan begitu cara memahaminya. Ya, saking tingginya amal ini, padanannya surga gitu, dan surganya diberi nama dengan nama amalannya. Ya, dengan nama amalannya. Baik, ini ya, jadi orang yang puasa, pintunya apa? Ar-Rayyan, kan? Masya Allah. Apalagi wa mimman du'iya min babis sadaqah. Bab sedekah, bab berbagi. Ya, sedekah itu banyak sebetulnya. Ya, dalam fikih disebut kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu disebut dengan sedekah. Setiap perbuatan baik. Tapi ada yang mengartikan spesifik di maksud sedekah ini, babnya adalah bab yang terkait dengan materi. Ya, sifatnya berbagi. Berbagi harta, benda, pakaian, makanan, senang berbagi. Ya, Masya Allah tuh ada teman-teman yang suka berbagi di hari Jumat, Jumat berbagi gitu kan. Ada yang Jumat berkah, ada yang Jumat macam-macam. Sifat intinya sedekah. Ya, ada yang bagi pakaian, bagi makanan, bagi minuman, senang. Dan menariknya tuh ada yang itu terjiwai sehingga menjadi aktivitas. Itu kalau diniatkan ibadah itu, berbagi ilmu, gitu kan? Ya, berbagi pengalaman, kebaikan, jalan, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu berpotensi dipanggil dari bab ini, dari pintu ini. Min babis sedekah. Ya, bab sedekah. Ada apa lagi misalnya? Ada babul jihad. Pintu dari ya perjuangan yang dihasilkan dari perjuangan. Jihad ini babnya luas, luas sekali. Ada tingkat tertinggi perjuangan dengan harta, tenaga dan jiwa sampai ke jiwa. Sampai ke wafat. biasanya nih pada umumnya, ya, pada umumnya dipahami dalam tuntutan-tuntutan militer misalnya, yang ditetapkan oleh qadhi, oleh hakim. Jadi nggak sembarangan, bukan berangkat sendiri, semau sendiri, konsep sendiri, tidak. Ada hakim, ada qadhi, ya, ada keputusan yang ditetapkan. Mana kualifikasinya sesuai nggak? Ya, ini ada tuntutannya. Misalnya dalam satu kondisi nih, ya, ditetapkan ada misalnya panggilan untuk berjuang. Wah, terancam nih, Indonesia sedang terancam, misal gitu kan. Nah, kemudian dari masa perjuangan dahulu keluar fatwa ulama. Wah, ini bukan hanya nanti mengancam kedaulatan, tapi juga kalau sudah masuk mengancam kepada agama, mengancam kepada ibadah, mengancam kepada kenyamanan beraktivitas dan sebagainya. Maka keluar nanti ya putusan resolusi. Itu ada resolusi jihad gitu kan. Ada Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari, ada Kyai Haji Zainal Mustafa, ya, ada Kyai Haji Nur Ali yang di Bekasi di sini, Zainal Mustafa, Kyai Haji yang di Tasik dan seterusnya, banyak sekali. Ya, Abu Yadim Yati yang di Banten dan seterusnya, itu berjuang. Semua berjuang dan berjihad. Ya, sampai kemudian wafat dalam perjuangan itu tingkat tertinggi, yang paling tinggi nih. Perjuangan ketika ada panggilan ya secara militer dan kemudian berkorban di situ sampai ke jiwa. Sehingga menjadi wafatnya dalam keadaan syahid, jamaknya syuhada. Tapi kualifikasinya di situ ya ada otoritasnya. Enggak bisa semua orang atau setiap orang menyimpulkan, enggak bisa. Oh, ada panggilan begini pergi jihad, tidak. Hey, ada enggak izinnya tuh? Ada enggak kualifikasinya? Ada enggak ulama yang memberikan fatwanya, yang ulamanya itu punya otoritas ya, otoritatif, bukan satu dua dan sebagainya, tidak. Ya, makanya babnya ketat dan enggak boleh sembarangan. Ya, kalau salah bisa mencelakakan bukan hanya orang lain tapi diri sendiri. Alih-alih menjadi syahid ya, dan bahayanya bisa menjadi pesakitan saat kembali ya, dihisab di hari kiamat, itu yang berbahaya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Nanti ada lagi nanti dari sini babnya, nanti jihadnya lewat ilmu pengetahuan. Dan ini nanti setara dengan yang berjuang ya secara fisik lewat militer. Nanti surahnya ada di Quran, surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Dan ayat ini diturunkan ya untuk memberikan satu arahan kepada setiap insan beriman pada masa itu yang sangat semangat untuk berjuang mengikuti ini ya perjuangan militer, panggilan militer. Maka turunlah ayat ini untuk memberikan motivasi sehingga bisa memilih opsi. Ini ada opsi yang nilainya serupa. Ya, maka Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah semua insan beriman yang sejati itu semestinya semua berjuang di medan perang. Jangan semuanya begitu. Maka turun ayat. Hendaknya ada sebagian dari mereka itu perjuangannya dialihkan melalui pengetahuan, pendalaman pengetahuan. Itu sudah visi yang panjang 15 abad yang lalu. Ya, bahwa boleh jadi nanti ya pertarungan itu, peperangan itu, aksi yang muncul itu dari perbedaan-perbedaan pandangan yang biasanya melahirkan kontak fisik nanti akan beralih. Ya, medannya beralih ke medan pengetahuan. Ya, sekarang terbukti. Ya, sekarang kan ada di teknologi, itu kan ada digital, ya. Sekarang ada cyber. Ya, threat-nya kan banyak nih ancamannya, ada ancaman cyber, ada ancaman macam-macam dan sebagainya. Itu kan beralih konsep dasarnya ke pengetahuan. Makanya insan beriman itu kalau belajar kata Al-Qur'an mesti sampai ke taraf pemahaman, mengerti betul sampai paham. Bukan sekedar tahu, dapat info begini langsung action, tidak. Sampai paham, sampai mengerti, setelah itu share. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, mengajarkan kembali. La'allahum yahdharun, kepada orang-orang supaya mendapatkan pencerahan yang sama dan ilmunya menyebar sehingga punya kekuatan. Ya, dengan kekuatan pengetahuan itu bisa menjaga kedaulatan, menjaga imannya dan sebagainya. Maka ini nilainya tinggi, termasuk bagian dari jihad. Bahkan kalau buka tafsir Al-Maraghi itu, ya, Mustafa Al-Maraghi itu punya kitab namanya Tafsir Al-Maraghi. Kita juga ada, nanti kita tunjukkan ke teman-teman. Itu beliau menyampaikan bahwa para pakar tafsir memberikan pandangan, jika aksi militer ini tidak ada, tuntutan militer tidak ditemukan, maka ini naik status nih. Ya, jadi lebih tinggi. Dan nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal syahid juga. Jadi orang-orang yang berjuang, yang belajar, yang mengajar, para ulama tuh jagain yang ikhlas-ikhlas. Itu para pejuang itu dan penjaga pakunya itu. Ya, maka berbahagialah kalau ada di satu lokal, satu tempat, satu daerah, satu komplek, apalagi di negara misalnya ada ulamanya, tokohnya, jagain tuh. Karena itu pakunya tuh. Ya, keberkahan akan turun. Ada ulama satu tempat, satu komplek, keberkahan turun di situ. Ulamanya pergi, berkahnya hilang. Ya, makanya hati-hati, jaga tuh. Jaga dengan baik, jangan sampai tersakiti, jangan sampai terzalimi. Kalau sudah itu lahir, pulang atau pergi, repot, berkahnya berkurang, turun. Ya, dan nanti biasanya kalau pergi ya muncul lawannya kemungkaran. Ulama itu kan bawa ilmu, bawa kebaikan. Lawan baik itu kan buruk. Ya, itu poin-poin yang penting kita jaga. Tapi harus saling bersinergi, saling menyatukan. Ya, jangan sampai dikotak-kotakkan, jangan sampai dipecah dan sebagainya. Tidak, harus bersatu. Kalau memang negerinya ingin makmur, tempatnya ingin baik, semua bersatu dalam kebaikan. Sesuai porsinya masing-masing. Dan itu ketika dilakukan jadi amal soleh, berpeluang jihad. Ya, nanti di bawahnya ada apa lagi? Banyak. Ya, ada jihad misalnya mengendalikan wabah penyakit kemarin COVID itu. Ya, itu perjuangannya tuh masuk dalam bagian jihad. Kan jihad itu nanti melahirkan syuhada, ya, syahid. Syahid itu nanti akan ada tiga kategori. Dunia wal akhirah, syahid dunia akhirah, seperti syahid yang wafat dalam tuntutan militer, ya, yang dibenarkan secara syariat. Kemudian nanti ada syahidul akhirah duna dunia, syahid dalam kategori akhirat, walaupun tanpa dunia. Itu babnya banyak sekali. Termasuk yang tenggelam, termasuk kemudian yang kena wabah, gitu kan. Termasuk yang berjuang, seorang ibu yang mengandung, ya, saat melahirkan saya meninggal, atau saat mengandung melahirkan, mengandung kemudian wafat, itu termasuk dalam kategori syahid. Maka ketika pulang, dipanggilnya lewat babul jihad. Doanya min babul jihad. Aina syuhada, atau aina al-mujahiduna fi sabilillah, au kama yaqaw. Ya, atau seperti yang Allah kehendaki kemudian hari, dipanggil lewat sini. Intinya, untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga itu, kuncinya di sini, iman dan amal soleh. Dan Allah mengapresiasi setiap amal soleh kita itu dengan surga yang senafas dengan amal soleh yang dikerjakannya. Ya. Nanti jenis-jenis surganya bisa meragam. Ya. Bisa meragam. Nanti ada surga misalnya yang kita kenal dengan Firdaus. Gitu kan? Ini pintunya pintu sini dulu nih. Nah, cuma nanti jenis surganya apa, namanya bisa beda-beda. Ada surga Firdaus. Ada surga Aden misalnya. Ya. Terus namanya bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Ya. Bahkan yang paling menarik nanti ada surga yang mengakumulasi amal-amal soleh itu. Ya. Misal kita contohkan surga Firdaus ya. Surga Firdaus. Seorang masuk surga Firdaus. Kenapa disebut salah satunya yang tertinggi, yang paling indah, yang paling baik? Karena untuk masuk ke surga Firdaus itu ternyata latihan amalnya bukan 1-2 amal, tapi ada beberapa amal tuh, ragam amalnya. Ya, pindah ke Quran surah ke-23 misalnya. Quran surah Al-Mu'minun. Quran surah ke-23 di ayat 1 sampai 9 dulu lah, atau 11 lah. Ya, 1 sampai 11. Qada aflahal mu'minun. Insan beriman yang sejati itu dijamin ya akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, ketenteraman, kebaikan. Ya? Siapa mereka itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Salat. Ya. Apalagi nanti amalannya? Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Perbuatannya bermanfaat semua, berkata yang bermanfaat. Kan? Melihat yang bermanfaat, ya, bekerja yang bermanfaat, bertutur yang bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kalau zakat juga dia kerjakan. Tuh. Jadi dia bekerja itu bukan sekedar mengumpulkan harta benda, tapi orientasinya gimana supaya saya punya harta untuk zakat. Gimana supaya saya punya harta untuk infak? Ada perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Saya sudah salat ya Allah tapi saya belum zakat. Maka dia berusaha bekerja untuk berzakat, bukan untuk mengumpulkan harta. Kumpulannya bonus saja, tapi orientasi utamanya untuk zakat. Tuh. Terus sampai nanti, ya, walladzina hum li furujihim hafizun, ya, dan mereka menjaga ya kehormatan dirinya, ya, tidak berzina, tidak selingkuh, tidak zina. Menjaga salat, bertutur yang bermanfaat, menghindari perbuatan yang sia-sia, berusaha untuk zakat, menghindari perbuatan zina, mendekat kepada Allah. Baru ujungnya ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Jadi ada pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Apa aktivitasnya ini? Ini kan nudia min babis shalah. Ada orang dipanggil lewat pintu salat. Ada orang dipanggil lewat pintu zakat, gitu kan? Ada orang dipanggil lewat pintu sedekah. Ada orang dipanggil lewat pintu puasa. Orang-orang ini mencoba mengakumulasikan semua amalan ini sehingga mendapatkan surga terbaik. Saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengonfirmasi kepada Rasulullah SAW, setelah Nabi menerangkan ini, kata beliau, ya Rasulullah, au bima makna, adakah yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi, aku berharap engkau termasuk bagian dari orang itu. Aku berharap engkau termasuk bagian dari golongan atau orang itu. Jadi ada orang-orang yang dipanggil, berebut oleh pintu-pintu itu. pintu sholat manggil, pintu sedekah manggil, pintu puasa manggil, pintu jihad manggil, ya kan? Dipanggil masuk, masuk, masuk, masuk, masya Allah. Apa jenis surganya? Ini bisa jadi surga Firdaus. Nanti ada lagi surga yang lain, tapi pintunya, jenis pintunya adalah amal saleh. Ya, sejak saat itu apa yang beliau kerjakan? Maka beliau membuat kurikulum hidup ini yang harus kita lakukan. Beliau membuat kurikulum hidup. Sisa hidupnya digunakan untuk bisa meniti semua kurikulum ini saja. Walaupun beliau memilih passion hidupnya, tapi tetap beliau keluarkan semua jenis amal saleh itu. Dia begitu Nabi mengatakan, semoga engkau termasuk bagian dari itu. Ya, itu kan doa Nabi sebetulnya. Tapi beliau tidak mencukupkan pada doa itu saja. Sekalipun itu mustajab. Tapi beliau ingin berikhtiar untuk membahagiakan diri dari doa yang diterima dari Nabi itu. Maka apa yang beliau lakukan? Membuat kurikulum hidup. Dikeluarkan amal-amal soleh yang memungkinkan mendapatkan rahmat Allah lewat ikhtiar amal itu. Maka Masya Allah, tidak ada orang sakit yang menjenguk kecuali diantaranya ada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada jenazah disolatkan kecuali diantaranya yang menyolatkan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada orang yang kemudian diantarkan ke kuburan kecuali yang mengiringnya salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Hampir setiap amal soleh yang mungkin bisa dikerjakan, beliau masukkan dalam kurikulum hidupnya. Dan beliau sukses. Jadi seorang pemimpin sepeninggal Nabi. Ya, penguasa negara juga, hartanya membahagiakan, luar biasa, kaya harta, kaya diri, kaya ilmu, kaya iman. Dan masih sempat nengok orang sakit, mengantarkan jenazah, menyolatkan sebelumnya. Membahagiakan orang-orang sekitaran, berbagi dalam kebaikan, itu. Hidupnya tuh diisi itu saja, dan indah kan? Ya kan? Indah kan? Nah, maka bagi kita sekarang, saat ini, mencoba kita mengeluarkan apa sih yang mampu kita konsisten dalam berkehidupan itu yang bisa kita kerjakan. Keluarkan aja amalnya. Dari sini bisa kita lakukan. Ketika Allah mengatakan, aku apresiasi bagi kalian, beragam surga, keluarkan ragamnya melalui amal soleh ini. Keluarkan pintu-pintunya. Yang empat itu, ini yang disebutkan langsung dalam hadis lafadznya. Yang empat. Empat lainnya ikhtilaf ulama. Ada yang menyebutkan pintunya Darussalam, ada yang menyebutkan pintunya Babul Hajj. Ya, Babus Salam, ada Babus Salam disebutkan orang-orang yang cinta perdamaian, cinta kebaikan, ya, cinta ketenangan. Dia aktivitasnya menebarkan perdamaian, tapi dalam konsep ibadah, bukan dalam konteks kehidupan sosial. Kan sekarang juga banyak aktivis-aktivis perdamaian, kan? Ya, kan? Tapi apakah perbuatannya diniatkan sebagai ibadah atau tidak, itu poinnya. Ya, kan ada aktivis-aktivis yang konsentrasinya di bidang perdamaian, mendamaikan, islah. Bahkan Indonesia pun kan mengirimkan, kan? Bahkan ada pasukan perdamaian yang di bawah bendera PBB itu kan dari kita kan kirim juga itu. Itu kalau tentara kita doakan ya, berjalan baik dan mereka niatkan untuk kepentingan ibadah, mendamaikan orang lain, islah dan sebagainya. Itu ada pintu Babus Salam, pintu keselamatan, pintu kedamaian, pintu kebaikan. Ya, ada salah satu yang ditarik ke situ. Ada lagi Babul Haji, ada yang menyebutkan pintunya adalah pintu haji dan umrah. Ya, dan itu jaminannya kan laisa lahul jazaa illal jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur yang mampu merubah pelakunya menjadi lebih baik dan konsisten sampai dengan wafat, enggak ada pahala setimpal kecuali surga. Begitu akan di depan pintu surganya, pintunya manggil pintu hajinya, ya. Ya, mana yang mabrur itu? Mana yang merubah dia menjadi lebih baik? Itu ada yang menyebutkan babul haji, pintu haji, ya. Tapi yang pokok ini empat yang disebutkan. Ini yang pokok, salat, kemudian puasa, sedekah, jihad. Dan kalau dikembangkan yang empat pun jadi luas. Selebihnya ada perbedaan pendapat para ulama mengacu kepada amal-amal soleh yang ditampilkan dalam Al-Quran. Di antaranya apa tadi? Ada haji, ya kan? Ada kemudian umrah, ya. Ada babus salam. Makna salam itu banyak. Bisa perdamaian, amalan sosial, gitu kan? Ya, bisa berbagi dalam kebaikan dan seterusnya. Secara singkat, bahasa gampangnya. Kalau pengen cepat kita bisa mendapatkan surga dalam kebaikan, maka amalan terbaiknya perbanyak amal saleh. Ya, ada lagi yang paling istimewa, yaitu untuk ahli Al-Quran, ahli Al-Quran. Ini yang nanti diberikan mahkota, disambut oleh malaikat yang berjejer di setiap pintu surga, dan diperintahkan untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Salamun, salamun, salam, selamat, selamat, selamat, selamat. Ya. Alaikum bima sabartum, untuk anda semua karena sabar saat berada di dunia melakukan amal soleh. Dan di antara ayat itu ada yang terkait dengan ahli Quran. Tahu dari mana? Di Quran surah Ar-Ra'd ayat 13, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya, malaikat diperintahkan berjejer di pintu surga menyambut mereka mengucapkan selamat karena Anda sabar saat menjalani aktivitas beramal soleh saat di dunia. Silakan nikmati surga, tempat terindah yang telah disiapkan untuk kalian. Siapa mereka? Orang-orang hebat yang bahkan mampu menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya, keluarga besarnya. Ada orang yang Allah tetapkan menjadi syafaat untuk keluarga besarnya dan masuk lewat surga Aden. Pembuka di ayat ini, di ayat ke-23 di surah 13, itu sama persis dengan di Quran surah 35, Fatir ayat 33. Jannatu adin yadkhulunaha, sama persis di Quran surah Fatir ayat 33 dengan kalimat yang sama, Jannatu adin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada para penghafal Quran, ada para ahli Quran. Bisa penghafal, bisa pembaca, bisa pengkaji Quran. Yang penting ahli Quran, senang Quran, cinta Quran. Yang masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Tidak masuk dulu kecuali dihiasi dulu. Pakai gelang-gelang indah, pakai mahkota. Di At-Tirmidzi kan dipakaikan mahkota, keindahan, jubah, kebesaran. Baru dia menggandeng jadi syafaat dengan Qurannya. Quran memberikan syafaat kepadanya dengan izin Allah. Dan dengan itu dia bermanfaat untuk keluarganya. Masuk ke surga, disambut para malaikat. Ini diantaranya. Jadi sekarang kita tinggal bikin kurikulum amal. Kurikulum amal. Keluarkan amalan yang pokok. Keluarkan amalan yang furu', yang cabang. Yang pokok itu yang Allah wajibkan untuk kita. Wajib aini, salat. Keluarkan yang pokok. Ya, yang pokok-pokok. Jangan sampai tinggal. Lalu maksimalkan. Jadi apapun Anda, jadi apapun saya, jadi apapun kita. Anda mau pejabat, ya kan? Anda mau pebisnis, sesibuk apapun. Mau rakyat, mau ulama, mau siapapun. Kita punya kewajiban yang sama di hadapan Allah untuk mengabdi, beribadah. Ada amalan pokok. Contoh salat. Maka salat ini yang mampu menyelamatkan kita. Ya, minimal yang pokok aja. Yang pokok. Kalau amal-amal pokok kita kerjakan, minimal insya Allah bisa masuk surga. Dapat rahmat Allah. Maksiat jauhi. Maksiat kita jauhi, taat kita kerjakan, minimal. Ya, minimal bisa ke surga. Ya, surga itu, maaf, walaupun tingkat yang biasa, sebiasa-biasanya, keindahannya tak terlukiskan. Makanya di ayat ke-25 ditampilkan keindahan surga pada umumnya. Tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha rizqa. Ya, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Ya, wa utubihi mutashabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Ya, Masya Allah. Itu baru yang biasa, yang standar pada umumnya. Ada sungai-sungai yang mengalir, yang indah. Nanti kita bahas sungainya apa saja sih, seperti apa yang digambarkan itu. Ya, tapi kita nggak bisa bayangkan seperti itu, nggak. Memang ada citra di benak kita, tapi nggak akan sama dengan yang aslinya, yang sejatinya. Kata Nabi, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Nggak sama dengan yang pernah kita lihat di dunia, yang kita pernah dengar, yang kita citrakan begitu, nggak seperti citranya kita. Atau yang kita lamunkan, enggak. Lebih indah daripada itu. Ada apa saja. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Digambarkan ada keragaman, sungai-sungai yang mengalir. Ya, ini kan menggambarkan keindahan, ketenangan, kenyamanan. Karena dulu kan citranya pada masa itu di era-era dulu kan di padang pasir. Jarang ada sungai dan sebagainya. Sehingga orang-orang Arab tuh kalau ke Indonesia khususnya, ke Bogor, Sukabumi, Cianjur, daerah-daerah yang Masya Allah ke Sumatera, itu kan keharau kan indah tuh pemandangannya. Ya, ngarai si Ano dan seterusnya bukit tinggi kan indah-indah tuh. Ya, ke Sumatera ya atau sampai ke Sulawesi itu, lihat-lihat sampai ke lautan macam-macam banyak sungai. Mereka mengatakan ini surganya dunia nih, Indonesia nih. Ya, karena mendapati sesuatu yang enggak ada di tempatnya, indah, kelihatannya indah, bagus. Ya. Kan? Apalagi misalnya selain itu. Ya, ada berbagai kenikmatan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap diberikan berbagai rezeki yang beraneka ragam. Contohnya apa? Ada kenikmatan dari bebuahan misalnya. Contoh saja. Ya. Ada banyak yang lainnya. Ya, tapi digambarkan sesuatu yang memberikan kesan yang enak, nyaman. Kan kesan enak, nyaman itu ketika berada di satu taman. Ya kan? Ya, enak, gemercik airnya tenang. Mau ngambil apa saja enak, ada bebuahannya beraneka warna. Ya. Semuanya indah, mirip-mirip tapi rasanya bisa beda-beda. Oh, digambarkannya enak gitu ya. Hadzallazi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini yang dijanjikan sebelumnya. Ya kan? Dan diberikan yang mirip-mirip, yang enak, yang nyaman, bisa kelihatan seperti sama tapi rasanya beda-beda. Nanti kita baca tafsirnya ya, dalam edisi yang berbeda kita akan perdalam tafsirnya. Intinya apa? Orang-orang yang masuk surga mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Standar surga biasa saja, kenikmatannya sangat tak terlukiskan. Sampai-sampai ada orang yang dalam keadaan hidupnya merasakan penderitaan saat di dunia, begitu masuk surga, lupa, gak pernah ingat sedikit pun. Bahkan ada orang yang beriman, cuman sayang maksiatnya menutupi taatnya, sehingga harus dibersihkan dulu. dan dia mendapati nanti di Al-Bukhari didapatkan mendapati hukuman ya di neraka waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian sampai dihilangkan semua ya sifat maksiatnya itu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu segosong-gosongnya, sehancur-hancurnya, begitu masuk surga baru mendapatkan percikan kenikmatannya, sudah lupa semua apa yang dialaminya di neraka, saking nikmatnya surga itu. Ya, tapi tidak harus menjadikan itu bagi sebagian hamba berpikir ke neraka dulu, tidak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Jangan. Jadi jangan simpulkan demikian. Jadi kita kembalikan bahwa yang dimaksud di sini jannatin, keragaman surga, itu kembali kepada amal soleh yang kita titi saat berkehidupan di dunia. Maka prinsipnya adalah sepanjang berkehidupan ayo berbuat baik. Itu poinnya. Sepanjang berkehidupan ayo berbuat baik. Dengan berbuat baik itu berpotensi lebih besar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikannya bukan ukuran kita, jangan semaunya. Ada ukurannya, ini kata Allah yang baik itu begini. Kan? Nah ini yang tidak baik yang seperti ini. Maka kalau baik menurut Allah, cepat ikuti, itu yang dimaksud dengan amal saleh. Ya? Baik, jadi standarnya jangan dibuat standar manusia. Standarnya adalah standar yang telah Allah tetapkan aturannya. Berbeda pendapat manusia dalam memahaminya, boleh-boleh saja itu sah. Tapi sepanjang mengacu kepada apa? Ketentuan baku yang telah Allah tetapkan. Jelas ya? Baik, saya kira teman-teman sekalian itu yang bisa kita bahas sebagai pengantar pertama, pelengkap bagian ketiga dari ayat ke-25. Kita masih akan bahas ini ya, karena kita belum selesai. Siapa yang dimaksud walahum fiha azwajum mutahara? Azwaj mutahara itu siapa? Wahum fiha khalidun. Kenapa menggunakan kata khalidun di situ? Apa yang dimaksud di situ? Kita akan tetap teruskan ini. Termasuk kita akan turunkan beberapa amalan-amalan spesial yang melahirkan surga-surga yang mungkin kita bisa bahas. Ya, ragamnya apa saja? Kan tadi 8 pintu sudah kita dapatkan. Ya, pintu-pintunya amal saleh. Ada yang pokok, tadi seperti bab salat, ya, pintu salat, kemudian bab sedekah, pintu sedekah, bab siam, bab rayan, bab puasa, dan babul jihad. Ada yang lainnya nanti ada babul haji, babul umrah untuk ahli Quran dan turunan-turunan yang lainnya. Kemudian surga-surganya nanti kita akan turunkan. Tadi kita baru dapati sepercik tentang Firdaus. Kemudian nanti ada surga Aden. Ada yang menyebutkan Jannatun Na'im, diambil dari ayat Al-Quran. Ada Darussalam. Ya. Nanti kita turunkan apa saja amalannya, apa saja gambaran kenikmatannya, dan seperti apa motivasinya bagi kita untuk mengumpulkan itu semua dalam kemuliaan sebelum berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang menemani kita di surga itu? Seperti apa pertemanannya? Ya. Dan sampai kapan berada di sana? Seperti apa jaminannya? Itu yang coba kita akan teruskan di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik teman-teman, malam ini online. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan dan fokus kita untuk belajar. Dimanapun kita berada, semoga mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Izin menginformasikan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan berlanjut kembali. Dan yang paling dekat ini insya Allah hari Sabtu pagi saya akan berada di Surakarta. Di Solo, di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, insya Allah akan berlangsung tabligh akbar di sana pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Ya, mudah-mudahan kita bisa tersambung, yang di sekitarannya silahkan bisa bergabung, semoga juga bisa terbuka untuk keseluruhan, karena saya dengar ada 100.000 jamaah yang bisa terhubung dan bergabung di sana. Kemudian, yang kedua, baik offline ataupun online ya, yang disampaikan kepada kami. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah masih berproses pembangunan pesantren Ma'had Islam Rafiah Akhyar di tempat yang telah kita siapkan di wilayah Banten untuk pembuka pertama. Ini baru saya sebutkan, insya Allah semua menjadi wakaf. Kita wakafkan dari semuanya, dari prosesnya, dari mulai semua asetnya, dan mudah-mudahan juga ilmu yang bisa kita bagikan di sana. Alhamdulillah sekarang masih berproses, sekitar 40% berjalan. Ya, kami mengajak teman-teman sekalian, mari kita investasikan untuk wakaf kita. Mudah-mudahan jadi investasi terbaik, praktek dari ini. Sedekah. Minimal sekarang kita selesaikan masjid dulu. Masjid ya, mudah-mudahan nanti pekan depan sudah mulai naik pelan-pelan. Masih ada kekurangan untuk pembiayaan, estimasi pembiayaan itu untuk masjid. Mari kita sama-sama saya kira untuk berwakaf, mudah-mudahan jadi milik kita semua. Kalau tidak salah itu betul ya rekeningnya di BSI ya, Bank Syariah Indonesia, atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Nomor rekening 111, 3 kali satunya, 111, kemudian 4444, 4 kali 4-nya, dan ujungnya 142. Ya, 111. 4444 kemudian 142, ada 10 nomor ya. Silahkan teman-teman kalau ingin berwakaf, itu wakaf ya, kami nggak butuh donasi, itu untuk wakaf teman-teman yang pengen wakaf ya. Kalau memang ada hal yang lain yang tidak jadi masalah. Teman-teman yang lain yang ingin kemudian berinvestasi untuk akhiratnya silahkan. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun. Ada masjid, ada asrama, ada yang lainnya. Nah, akan diteruskan. Ya, dan saya juga berpesan kepada murid-murid yang sedang belajar di luar, yang kami utus serius belajar, tolong sungguh-sungguh. Ya, kami sudah siapkan berbagai hal, termasuk pesantren dan sebagainya. Jadi kalau Allah berkehendak saya berpulang lebih dulu, Anda bisa teruskan. Ya, dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, bagi yang telah mengikuti seleksi untuk beasiswa, insya Allah sedang kita siapkan, kami terhubung, mudah-mudahan sebentar lagi sudah ada berita tentang visa keberangkatan, maka kami akan infokan dan mohon bersiap-siap yang sudah diinfokan oleh panitia. Yang lainnya kita akan coba fasilitasi kembali, mudah-mudahan ada kuota yang ditambahkan sehingga kita bisa lakukan tes untuk berikutnya. Lalu yang terakhir, teman-teman sekalian, saya harus meminta maaf. Saya harus meminta maaf pada teman-teman yang terhubung di Mira, belum kita mulai, yang setiap ba'da subuh, mohon izin, mohon doakan saya. Kami ba'da subuh itu, setelah sholat subuh, kembali saya mesti bergantian dengan istri tercinta. Ada 3 balita yang masih membutuhkan perhatian, belum bisa saya tinggal sepenuhnya. Jadi mohon sekali, saya sedang mengatur, mudah-mudahan bisa dialihkan waktu atau disesuaikan. Dan mudah-mudahan ada video-video yang kita bisa kirimkan untuk menjembatani materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah, kita semua disayang oleh Allah, dan diperbaiki hal-hal yang kurang untuk kita optimalkan. Malam Jumat, besok juga sudah masuk Jumat, perbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Jangan lupa surah Al-Kahf, jangan lupa menyiapkan ibadah Jumat esok hari dan doa yang pernah kita pelajari bersama. Ya Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Itu bisa kita optimalkan insyaAllah. Terima kasih. Kita berdoa, semoga doa ini memberkahi pembelajaran kita, melengkapi apa-apa yang kurang, yang salah, yang keliru, tinggalkan. Ya, koreksi dan tampilkan yang benar. Yang benar kita ikuti istiqamah sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته